Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina وَبِسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir Suratul Anbiya. Malam ini kita akan mempelajari ayat yang ke-98 sampai yang ke-103. Qala Allahu Ta'ala, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala akan menjadi bahan bakar neraka jahannam, dan kalian pasti akan memasukinya. Lau kana haula'i alihah, seandainya yang kalian sembah itu layak sebagai sesembahan, ma waraduha, niscaya mereka tidak akan masuk neraka jahannam. Wa kullun fiha khalidun, semuanya yang menyembah dan yang disembah dari berhala-berhala akan masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Lahum fiha zafir, mereka di dalam neraka jahanam itu akan menjerit sejadi-jadinya. Wa hum fiha la yasma'un, dan mereka di dalam neraka jahanam tidak bisa mendengar selain suara jeritan mereka. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, sesungguhnya orang-orang yang menurut catatan kami yang mendahului mereka akan mendapatkan surga. ulaika anha mub'adun. Maka mereka ini akan dijauhkan dari neraka jahannam. Ala yasma'una hasisaha. Mereka tidak akan mendengar hiruk pikuk suara-suara kaduh di dalam neraka jahanam. Wahum fi mastahat anfusuhum khalidun. Dan mereka kekal abadi menikmati segala sesuatu yang membangkitkan selera diri mereka. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Mereka tidak sedih ketika terjadi kegoncangan yang sangat besar pada hari kiamat. Wa tatalaqahumul malaikah, dan mereka akan disambut oleh para malaikat. Hada yaumukum alladhi kuntum tu'adun. Inilah hari yang dulu dijanjikan kepada kalian. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Ai innakum ayyuhal abiduna ma'allahi alihatan ghairahu hasabu jahannam ai waqutuha wa khatabuha antum laha waridun wa asnamukum. Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang yang menyembah sesembahan-sesembahan yang lain bersama dengan Allah, akan menjadi bahan bakar neraka jahanam, yakni bahan bakar dan bahan yang menyalakan neraka jahanam. Kalian dan berhala-berhala yang kalian sembah akan memasukinya. Wal hikmatu fi dukhulil asnami annara wa hiya jamadun la taqilu wa laysa 'alaiha dhanbun. Bayanu kad bimanitta khodaha alihah wal yasdada adabuhum. Hikmah patung-patung yang disembah masuk neraka padahal benda mati tidak berakal, tidak memiliki dosa, untuk menjelaskan betapa dustanya menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan. Dan juga untuk menambah keras adab mereka. Karena bahan bakar neraka itu annas wal hijar, manusia dan batu. Dan patung-patung biasanya terbuat dari batu. Bali hadza qala law kana haula'i alihatan ma waraduha. Wa hadza qauli ta'ala liyubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fi wa liya'lama alladhina kafaru annahum kanu kadibin. Wa kullun minal abidina wal ma'budina fiha khaliduna la yakhrujuna minha wa la yantakiluna anha. Maka oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, seandainya berhala-berhala itu layak sebagai sesembahan, niscaya mereka tidak akan masuk neraka jahanam. Firman Allah Ta'ala ini sama seperti firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, yang artinya Allah Ta'ala menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, dan agar orang-orang kafir mengetahui bahwa sesungguhnya mereka itu dusta. Semua yang menyembah dan yang disembah akan kekal di dalam neraka jahanam, tidak bisa keluar darinya dan tidak bisa pindah darinya. Lahum fiha zafir min siddatil adabi wa hum fiha la yasma'un summun bukmun umyun aw la yasma'una minal aswati ghayra sawtiha li siddati ghilyaniha wastidadi zafiriha wa taghayyadiha wa taghayyudiha. Mereka ketika masuk ke dalam neraka jahanam mengeluarkan jeritan yang sangat keras, karena sangat kerasnya azab yang mereka dapatkan. Bahkan mereka di dalam neraka jahanam tidak bisa mendengar apa-apa. Tuli, bisu, buta. Atau mereka tidak bisa mendengar suara-suara selain suara mereka sendiri, karena sangat nah, kerasnya, karena sangat jeritannya dan ratapannya. Wadukhulu alihatil musyrikin an-naro innama huwal asnamu au man ubida wa huwa rabin bi ibadatihi wa amal masihu wa uzair wal malaikatu wa nahuhum mimman ubida minal awliya fa innahum la yu'adzabuna fiha sesembahan-sesembahan orang musyrik yang masuk neraka hanyalah yang berbentuk patung-patung berhala atau apa saja yang disembah dalam keadaan ridho disembah. Adapun Isa al-Masih, Uzair, para malaikat dan yang semisalnya dari wali-wali Allah Ta'ala yang disembah, mereka tidak diazab di dalam neraka jahanam. Wa yadkhuluna fi qawlihi innal ladina sabaqat lahum minnal husna ay sabaqat lahum sabiqatus sa'adati fi ilmillah wa fil lawhil mahfud wa fi taysirihim fid dunya lil yusra wal a'mal as-solihah. Mereka dari wali-wali Allah yang disembah itu masuk dalam firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang menurut ilmu kami yang dulu di Lauhul Mahfudz, mereka sebagai ahlu sa'adah, maka akan mendapatkan surga dari kami. Artinya, mereka-mereka yang menurut ilmu Allah telah ditetapkan sebagai ahlu sa'adah, atau yang telah dicatat di Lauhul Mahfudz, atau yang telah dimudahkan ketika di dunia untuk melakukan amalan-amalan sholih. Ulaika anha mub'adun. Ay aninar mub'adun. Fala yadkhulunaha wala yakununa qariban minha. Hal yub'aduna anha ghayatal bu'di hatta la yasma'u hasisaha wa la yarau sahsoha. Mereka itu akan dijauhkan dari api neraka, tidak memasuki neraka, tidak. Mereka juga tidak didekatkan dengan neraka, tetapi dijauhkan dari neraka sejauh-jauhnya, sampai tidak mendengar suara-suara teriakan penduduk neraka, juga tidak melihat orang-orang yang ada di dalam neraka. Wahum fi mastahat anfusuhum khalidun minal ma'akili wal masyaribi wal manakihi wal manabiri mimma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi basarin mustamirun lahum dalik yasdadu husnuhu alal ahqabi. Bahkan mereka akan kekal di dalam surga, menikmati segala yang membangkitkan selera diri-diri mereka. Berupa makanan, berupa minuman, berupa hubungan pernikahan, berupa pemandangan-pemandangan indah yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Mereka terus-menerus menikmatinya, bahkan tambah lama, tambah bagus fasilitas yang mereka lakukan. Al-Ahqab, tambah lama, ya, yasdadu husnu, tambah bagus fasilitasnya. La yahzunuhumul faza'ul akbar ay la yuqallikuhum idza fazi'an nasu akbar faz'in wadhalika yaumul qiyamah khina tuqarrabun naru wa tutaghayyadu alal kafirina wal asina fayafza'un nasu lidhalikal amri wa ha'ulai la yuhzinuhum liilmihim bima yuqaddimun alaih wa annahuha qad aminahum mimma yakhafun. Mereka juga tidak dibikin sedih dengan peristiwa besar yang menggelisahkan dan menakutkan. Artinya mereka tidak gelisah ketika semua manusia mengalami kegelisahan yang sangat besar. Dan itu terjadi pada hari kiamat nanti. Ketika neraka didekatkan dan dibikin mengerikan di hadapan orang-orang kafir dan ahli maksiat, maka saat itu semua manusia resah dan gelisah menghadapi peristiwa itu. Adapun mereka ahlus sa'adah tidak sedih, karena mereka mengetahui apa yang telah mereka siapkan untuk menghadapinya ketika di dunia. Dan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi mereka rasa aman dari apa yang mereka takutkan. Wa tatalaqahumul malaikah idza bu'itsu min kuburihim wa atau ala najaib wafdan linusurihim. Muhanni'ina lahum qailina hadza yaumukum alladhi kuntum tu'adun fal yahnikum ma wa'adakum Allah. Wal yu'adzim istibsyarakum bima amamakum minal karamah wal yukthir farahakum wa sururakum bima aminakum wa minal makhawif wal makarih. Mereka akan disambut oleh para malaikat ketika mereka dibangkitkan dari kubur, kemudian mereka datang dalam keadaan sudah menyatu kembali tubuhnya, sebagai utusan-utusan untuk dikumpulkan. Maka para malaikat mengucapkan selamat untuk mereka dengan berkata, inilah hari yang dulu kalian dijanjikan. Selamat untuk kalian atas apa yang Allah janjikan untuk kalian. Hendaknya kalian bergembira dengan apa yang ada di hadapan kalian berupa kemuliaan yang Allah siapkan. Banyak-banyaklah kalian bergembira dan bersukaria karena Allah Ta'ala telah menjadikan kalian aman dari kekhawatiran-kekhawatiran dan perkara-perkara yang tidak kalian sukai. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Baik. Di dalam ayat yang ke-98 sampai 103 ini, ikhwana fiddin a'azakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keadaan dua kelompok pada hari kiamat nanti. Kelompok ahlus syakawah, golongan yang sengsara, dan kelompok ahlus sa'adah, golongan orang yang berbahagia. Mereka yang termasuk ahlus syakawah akan menikmati azab yang sangat pedih, kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka yang termasuk kelompok ahlus sa'adah akan menikmati segala yang disenangi oleh nafsu, kekal di dalamnya selama-lamanya. Nas'aluhu ta'ala ayaj'alana min ahli sa'adah. Amin. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. An ibni Abbasin innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam yaqulu wa qutuha. Wa qala ad-dhahhak yurma bihim fiha. Ali ibn Abbasin, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam yaqulu wa quduha wa qala ad-dhahaku yurma bihim fiha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, makna firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kalian dan yang kalian sembah selain Allah akan menjadi hasobnya jahanam. Makna hasob itu adalah bahan bakarnya. Ad-Dhahhak berkata, mereka akan dilempar ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Asaniyah. Qala As-Sa'di rahimahullah. Wal hikmah fi dukhulil asnami an-nara wa yajamatun la taqilu. Wa laysa 'alayha dhanbun bayanu kadbi manita khodaha alihatan wal yasdada adabum. Hikmah berhala-berhala yang disembah dimasukkan ke dalam neraka juga, padahal berhala-berhala itu benda mati, tidak berakal, tidak punya dosa, untuk menjelaskan betapa dustanya orang yang menjadikan perhala-perhala itu sebagai sesembahan, dan untuk menambah panas adab mereka. Karena bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Perhala-perhala yang disembah itu biasanya dibuat dari apa ini? Batu. Sehingga sekalian nambah panasnya, ya. Nah, waliyadubillah. Al-Faidatu As-Salisah. Qala Ibnu Zaid fi qawlihi ta'ala law kana ha'ula'i aliha law kana ha'ula'i alihatan ma warduha wa kullun fiha khalidun. Qala al-abid wal-ma'bud. Berkata Ibnu Zaid terkait dengan firman Allah Ta'ala yang artinya seandainya berhala-berhala itu adalah sesembahan yang layak disembah, niscaya mereka tidak akan masuk neraka. Semuanya masuk neraka. Kekal di dalamnya. Ibnu Zaid mengatakan, yang menyembah dan yang disembah sama-sama masuk neraka. Al-Fa'idatu Ar-Rabi'ah. Qala As-Sa'di rahimahu ta'ala wa dukhulu alihatil musyrikin an-nar innama huwa al-asnam aw man ubida wa huwa rabin bi ibadatihi wa amal masih wa uzair wal malaika wa nahum mimman ubida minal awliya fa innahum la yu'adzabuna fiha. Sesembahan-sesembahan kaum musyrikin yang masuk neraka hanyalah yang berbentuk perhala-perhala atau yang disembah dan ridho untuk disembah. Adapun Isa al-Masih Uzair, para malaikat, dan yang seperti mereka, dari wali-wali Allah yang disembah, semuanya ini tidak diazab di dalam neraka jahanam. Baik, kita lanjutkan setelah adat isya. Tafadhal, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya, al-fa'idatuh. Al-khamisah. Naam. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi. Qawluhu azza wa jalla la yahzunuhumul faza'ul akbar. Fihi thalathatu aqawil. Ahaduha annal faza'al akbar annafkhatul akhirah. Wahada qawlul hasan. Wahada qawlu al-Hasan. Al-Mawardi dalam tafsirnya berkata, terkait dengan firman Allah Azza wa Jal, Ahlus Sa'adah tidak akan bersedih hati pada peristiwa Al-Faza'ul Akbar. Mengenai makna al-faza'ul akbar ada tiga pendapat. Salah satu aqawil. Jadi kalau al-Mawardi aqawil, kalau Ibnu Jauzi aqwal. Ya. Boleh. Sama jamaknya qulun aqwal atau aqawil, ya. Yang pertama, makna al-faza'ul akbar adalah tiupan sangkakala yang terakhir. Berarti tiupan sangkakala yang pertama, hari kiamat terjadi. Semuanya hancur, kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, yang terakhir, yaitu kebangkitan dari alam kubur. Ahlus Sa'adah ketika peristiwa Al-Faza'ul Akbar, yaitu ketika tiupan sangkakala yang terakhir, ketika dibangkitkan dari alam kubur, mereka tidak bersedih hati. Di pendapat Al-Hasan. Karena mereka sudah merasa akan mendapat kemuliaan dengan sebab amal soleh yang mereka lakukan ketika di dunia. Wasani annahu dhabhul maut hakahu Ibnu Abbasin. Pendapat yang kedua, Al-Faza'ul Akbar itu peristiwa yang terjadi ketika kematian disembelih. Ketika penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, maka saat itu kematian akan dijelmakan menjadi binatang, ya. Kemudian disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala la maut. Nah, sudah tidak ada lagi kematian. Nah, saat itu yang sudah masuk neraka ya selamanya, yang masuk surga ya selamanya. Sehingga alus sa'adah saat itu sudah enggak sedih lagi. Karena pasti selamanya di surga, enggak akan kemudian ke neraka, ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Wasalis hina tutbiku jahannam ala ahliha. Wahada qawlu Ibni Jurayj. Pendapat yang ketiga, Al-Faz'ul Akbar itu terjadi ketika neraka jahanam sudah ditetapkan siapa saja penghuninya. Nah, fulan ini alunar. Mau langsung semuanya gelisah, takut. Ahlus sa'adah tidak sedih. Nama mereka gak disebut sebagai alunar, ya. Saat itu disebut Al-Faza'ul Akbar. Wayahtamilu ta'wilan rabian. Annahu al-ardu fil mahsyar. Pakai ain, pod. Annahu al-ardu fil mahsyar. Ada kemungkinan penafsiran yang keempat, bahwa Al-Faza'ul Akbar itu ialah ditampilkannya neraka di padang mahsyar. Nah, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, neraka diseret oleh para malaikat. Wajib yauma ini bijahannam. Saat itu neraka jahannam didatangkan, diseret oleh malaikat, ditampilkan di padang mahsyar. Semua manusia takut. Mereka gelisah, cemas, takut, termasuk ahlu nar. Saat itu ahlu sa'adah tidak sedih. Mereka yakin tidak akan masuk, ya. Baik. Al-fa'idatu as-sabi'ah. As-sadisah. Al-fa'idatu as-sadisah. Baik. Tak kira sudah as-sabi'ah, as-sadisah. Qala al-Mawardi rahimahullah qauluhu azza wa jalla, innal ladina sabaqat lahum minnal husna fiha thalathatu ta'wilat. Al-Mawardi rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa firman Allah Azza wa Jal, innal ladina sabaqat lahum minnal husna, yang dimaksud dengan al-husna ada tiga penafsiran. Ahaduha annaha at-ta'atu lillahi ta'ala hakahu Ibnu Isa. Pendapat yang pertama, husna di sini adalah mentaati Allah Ta'ala. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Isa. Jadi orang-orang yang dalam catatan Lauhul Mahfudz mendapatkan al-husna, yakni diberi ketaatan kepada Allah Ta'ala, akan dijauhkan dari neraka. Ini riwayat Ibn Isa. Wathani as-sa'adatu minallah, wahada qawlu Ibn Zaid. Yang kedua adalah mendapatkan husna, artinya mendapatkan kebahagiaan dari Allah sebagai al-sa'adah. Jadi orang-orang yang menurut catatan Lauhul Mahfudz yang mendahului mereka telah ditetapkan sebagai ahlus sa'adah, maka tidak akan masuk neraka jahannam, akan dijauhkan dari neraka jahannam. Ini pendapat Ibnu Zaid. Wasalis al-jannah wawa qawlu as-suddi. Pendapat yang ketiga, al-husna di sini ialah al-jannah. Ini pendapat as-suddi. Jadi orang-orang yang telah ditetapkan di Lauhul Mahfudz sebagai ahlul jannah mendapatkan al-husna itu ya, mereka akan dijauhkan dari neraka jahannam. Wa yahtamilu ta'wilan rabi'ah annaha at-taubah. Wa yahtamilu ta'wilan rabi'an annaha at-taubah. Ada kemungkinan penafsiran yang keempat tentang al-husna, yakni taubat. Berarti artinya orang-orang yang telah dicatat pada masa dulu di Lauhul Mahfudz mendapatkan al-husna, yakni taubat, maka mereka inilah yang akan dijauhkan dari neraka jahannam. Naam. Al-fa'idah tu. As-sabi'ah. Naam. Qala As-Sa'di rahimah ta'ala, lahum fiha zafir min sittatil adab, wahum fiha la yasma'un, summun bukmun umyun, aw la yasma'una minal aswati ghayra sawtiha, di sittati ghiljaniha, wastidadi zafiriha, wataghayyudiha. As-Sa'di rahimah ta'ala dalam tafsirnya menyatakan mereka akan mendapatkan atau mereka di dalam neraka itu mengeluarkan jeritan suara yang keras, zafir, karena kerasnya adab, dan mereka di neraka tidak mendengar apapun. Tuli, bisu, buta. Atau mereka tidak bisa mendengar suara selain suara mereka sendiri. Karena kerasnya suara gemuruh neraka. Dan kerasnya jeritan penghuni neraka. Naudzubillahi min dzalik. Al-Faidatu As-Saminah. Anna ahlas sa'adah lahum ma istahat anfusuhum, min al-ma'akil wal-masyarib wal-manakih wal-manadir wal-manadir mimma la'aynul ra'at wala'udunun sami'at wala khatarun ala qalbi basar mustamirun lahum dalik yasdadu husnuhu alal ahqab. Bahwa sesungguhnya alus sa'adah, mereka akan mendapatkan apa saja yang membangkitkan selera nafsu mereka. Dari makanan, minuman, hubungan pernikahan, pemandangan-pemandangan indah yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Mereka akan terus mendapatkan itu, bahkan semakin bertambah bagus fasilitasnya al-ahqab dari masa ke masa. Baik. Al-Faidatu At-Tasiyah. Annal malaikata muhanniuna li ahli sa'adah, muhanniuna di ahli sa'adah. Hina bu'ithu min kuburihim. Bahwa sesungguhnya para malaikat akan mengucapkan selamat kepada ahlus sa'adah ketika mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Qa'ilina hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Para malaikat itu akan berkata, inilah hari yang membahagiakan, yang dijanjikan untuk kalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Afwan Ustaz, tolong nasihatnya bagi saya agar bisa menahan keinginan menikah. Apalagi ini mau ujian. Pikiran saya kacau, Ustaz. Tolong nasihatnya, Ustaz. Wal musta'an, Allahul musta'an. Ya sudah, usulan saya, kamu imtihan aja ya semampunya. Setelah itu pulang nikah. Daripada bikin orang kepikiran terus. Saya juga khawatir nanti dia akan menjadi semakin gak fokus ya. Nah, semua benda akan berubah. Ya sudah, ini waktu imtihan sudah semakin dekat, susah untuk dirubah dalam waktu singkat. Ya hadapi saja imtihan itu semampunya. Ya kacau gak kacau, ikuti saja. Setelah itu liburan, sudah pulang, kemasi semua barang. Ya, nah, menikah. Barakfikum. Balik lagi ke sini, kontrak sama istri. Barakofikum. Daripada tadi itu memadorotkan diri sendiri dan memadorotkan orang lain. Barakofikum. Semoga Allah memberi antum kemudahan ya untuk bisa segera menikah fil utlah pada hari liburan. Dalam ayat ini dibahas bahwa penghuni neraka dijauhkan dari surga dan penghuni surga dijauhkan dari api neraka, bahkan tidak mendengar dan tidak melihat penghuni neraka. Tapi dalam surat Al-A'raf menyebutkan percakapan penghuni neraka yang meminta air kepada penghuni surga, bagaimana cara menjamakkannya. Nah, ya cuma dikasih meminta air, ya, nah, kan tidak ceritanya kan? Nah, sudah selesai gitu aja. Jadi penghuni surga tidak melihat yang ngeri-ngeri, ya. Nah, kalau sekedar diberi kesempatan untuk mendengar permohonan dari penghuni neraka agar diberi air, nah, itu lain. Ya, kalau dengar ceritanya ketika diadab ikut takut juga ya, enggak terjadi. Nah, gitu aja cara mengkompromikannya, tidak lebih dari itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.